Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'ad. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah maghrib wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan juga suatu nikmat dari Allah Azza wa Jal masih memberi kemudahan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih muamalah, jual beli, khiyar, riba, utang piutang, sewa menyewa dan syirkah dalam Islam. Dan pembahasan terakhir berkaitan dengan riba, berkaitan dengan riba. Baik. Pasri saya ulangi, akan kaidah-kaidah atau dasar-dasar riba sehingga kita mudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan apa yang kita dapati. Telah kita jelaskan bahwa riba ada dua bentuk. Yang pertama riba jual beli dan riba utang piutang. Jadi riba itu hanya dua sebab, entah karena jual beli, entah karena utang. Ya, itu saja sebab riba. Jadi sebab riba ada dua, ada karena jual beli dan karena utang piutang. Dan telah kita jelaskan bahwa riba jual beli itu tidak semua barang, tapi terkhusus pada 6 barang, sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim. Terkhusus pada 6 barang, yaitu emas dan perak, kemudian bur syair, yaitu gandum yang bagus dan yang kurang bagus, kemudian kurma dan garam. Ini 6 jenis barang ribawi. Kemudian dari 6 ini dibagi 2. Dibagi 2 dari sisi illah, dari sisi sebab dikategorikan barang ribawi. Sebab yang pertama karena saman, karena alat tukar. Emas, perak, dan juga alat tukar di masa ini, yaitu mata uang-mata uang. Yang kedua karena apa? Bahan makanan pokok. Ukurannya dia bisa digudangkan tanpa pengawet, maksudnya bisa tahan lama. Yang kedua, mengukurnya dengan takaran atau timbangan. Kalau dia seperti itu, dia bisa disimpan lama, maksudnya bisa digudangkan. Dan cara menghitungnya dengan ditakar atau di kilo atau ditimbang, maka masuk dalam kategori yang kedua, sebab yang kedua. Makanya kayak beras, tidak disebutkan dalam hadis, tapi beras sama dengan kurma karena dia bisa digudangkan dan bisa, dan dia di apa? Ditakar atau di kilo. Iya kan? Ditimbang. Jagung misalnya, dia bahan makanan pokok, dia bisa digudangkan dan ditimbang atau ditakar. Iya, maka ini ukuran. Jadi riba jual beli dengan memperhatikan dua illah. Illah karena harga dan illah karena apa? Bahan makanan pokok. Apa kaidahnya kalau riba jual beli? Kalau dia sejenis, maka diperlukan berapa syarat? Dua syarat. Kalau dia sejenis, maka diperlukan dua syarat. Syarat yang pertama harus sama. Syarat yang kedua harus cash. Kalau dia beda jenis, berapa syarat? Satu syarat. Harus apa? Cash. Itu saja ya. Sejenis dan beda jenis. Kalau sejenis, dua syarat. Kalau beda jenis, satu syarat. Selain dari itu, berapa syarat? Tanpa syarat. Paham ya? Kalau sejenis dua syarat, kalau beda jenis satu syarat, selain dari itu tanpa syarat. Itu rumus. Ya, sekarang kita bikin rumus ya. Rumusnya sejenis dua syarat, beda jenis satu syarat, selain dari itu tanpa syarat. Ini kaidah yang kita buat. Antum sudah bisa syarah kaidah ini. Antum sudah bisa gambarkan kepada orang lain kaidah ini. Sejenis dua syarat, beda jenis satu syarat, selain dari itu tanpa syarat. Contoh, emas ditukar dengan emas, entah yang berapa gram dengan yang berapa gram, yang jelas sama-sama emas, berarti satu jenis. Yang satunya emas, yang satunya emas, yang beda hanya karatnya. Iya kan, ada yang 24 karat, ada yang tidak berkarat. Yang jelas kalau sama-sama emas, kalau sama-sama emas berarti dia apa? Berarti dia sejenis. Berarti kalau menukar emas dengan emas, dua syarat. Syarat yang pertama harus sama. Syarat yang kedua harus cash. Berarti 1 gram 24 karat dengan 1 gram 22 karat itu harus apa? Harus 1 gram, sama-sama tidak boleh dilebihkan. Syarat yang kedua harus cash. Kalau dia beda jenis, misalnya uang dengan emas. Uang dengan emas lain. Emas dan uang itu dua jenis yang berbeda. Tapi dia dalam kategori apa? Satu illah. Nah, kalau dia beda jenis, berapa syarat? Satu syarat. Syaratnya harus apa? Cash. Syaratnya harus cash. Makanya tidak boleh menyicil emas, karena itu uang dengan emas. Uang dengan emas beda jenis, berarti harus apa? Cash. Taib. Kemudian kalau dia lain jenis, maksudnya lain illah, seperti beras dengan uang, lain illahnya ya. Kalau uang ilahnya apa? Alat tukar. Kalau beras ilahnya karena bahan makanan pokok. Nah, berarti dia beda ilah. Kalau dia beda ilah tanpa apa? Tanpa syarat. Karena dia selain dari yang telah kita sebutkan, yaitu sejenis dan beda jenis. Jadi kita menukar uang dengan beras, maksudnya jual beli beras, itu gak ada syarat. Tidak ada syarat harus sama, dan tidak ada syarat harus cash. Kalau ada yang tanya, boleh enggak nyicil beras? Boleh. Iya kan? Tapi kalau ada yang tanya, boleh enggak nyicil perak? Alasannya karena dia beda, karena dia beda, beda jenis. Paham ya? Karena dia beda jenis. Kalau dia beda jenis berarti satu syarat. Harus apa? Cash. Boleh enggak nyicil kurma? Boleh nyicil kurma? Kenapa boleh? Karena dia sudah di luar area. Ya. Karena antara uang dengan kurma, kalau uang ilahnya karena alat tukar. Kalau kurma ilahnya karena bahan makanan. Kan sudah lain kan? Ini pembahasan kita kalau dia masuk dalam satu apa? Satu illah. Kalau dia sudah keluar dari illah, maksudnya sudah beda illah, itu sudah enggak ada syarat. Jadi pembahasan kita hanya dalam kategori satu illah. Dalam satu illah itu kan cuma dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin dia sejenis. Kemungkinan kedua, mungkin dia beda jenis. Itu kan? Kalau sejenis dua syarat, kalau beda jenis satu syarat. Boleh enggak menyicil garam? Boleh nyicil garam? Boleh. Iya kan? Kalau saya tukar garam dengan beras, saya menukar garam dengan beras, berapa syarat? Saya tukar garam dengan beras, apa syaratnya? Hah? Tukar garam dengan beras. Pokoknya yang pertama, lihat dulu ilahnya. Kalau dia satu ilah, berarti dua kemungkinan. Ya? Kalau dia satu ilah, berarti dia kemungkinan. Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin dia sejenis. Kemungkinan kedua mungkin dia berjenis. Sekarang kita lihat ilahnya dulu ya. Jadi pada penukaran itu lihat ilah dulu. Kalau dia satu ilah, baru masuk rumus. Kalau dia gak masuk seilah, tidak sama ilahnya, sudah bebas. Iya. Nah sekarang antara beras dengan garam, ternyata dia satu ilah. Satu ilah dulu ya. Gak usah pikir jenis dulu, pokoknya ilah. Iya. Ilah, apa artinya ilah? Jangan sampai ilah, apa itu ilah? Ya ilah itu bukan ilah ya, ilah itu nama orang. Kalau ilah, ya ilah itu sebab. Maksudnya sebab dimasukkan dalam barang ribawi. Sebab dia dikategorikan dalam barang ribawi. Kita singkat dengan ilah. Terlalu panjang kalau kita setiap kali sebut sebab dimasukkan dalam barang ribawi. Pokoknya saya bilang ilah, antum sudah paham. Gitu ya. Nah, berarti ilah atau sebab barang ribawi dikategorikan barang ribawi kan dua. Yang pertama karena harga alat tukar, karena dia alat tukar. Yang kedua karena apa? Bahan makanan pokok. Nah sekarang perhatikan. Pertama-tama kalau mengecek jual beli apakah dia masuk dalam riba, tolong perhatikan ilah pada barang. Pertama-tama ya, tolong perhatikan ilah pada barang. Apakah dia alat tukar? Kalau dia alat tukar, tolong perhatikan. Yang kedua, ataukah dia bukan alat tukar? Kalau dia bukan alat tukar, berarti apakah dia alat tukar? Berarti kalau bukan, pindah ke yang dua. Apakah dia bahan makanan pokok? Tapi perhatikan, yang terkena hukum riba, kalau kedua barang yang ditukar ini, satu apa? Satu ilah. Kedua barang yang ditukar ini, satu apa? Satu ilah. Kalau dia beda ilah, gak usah dibahas. Jadi dua barang yang ditukar, mau tahu dia masuk dalam hal riba, dalam aturan riba, dua barang ini pertama-tama harus lihat ini barangnya barang riba atau bukan. Dengan cara melihat apa tadi? Melihat ilah. Ilah yang dilihat cuma dua. Entah karena alat tukar, entah karena apa? Karena bahan makanan pokok. Nah, berarti kalau dia untuk mengecek barang riba, lihat apakah dia alat tukar atau dia bahan makanan. Setelah kita lihat dia merupakan barang riba, apa langkah selanjutnya? Kita melihat dua barang ini, apakah dia satu ilah atau tidak? Kalau dia satu ilah, berarti perhatikan rumus sejenis atau beda jenis. Kalau dia satu ilah, baru perhatikan rumus sejenis atau beda jenis. Kalau beda ilah, sudah gak usah pusing. Gak ada masalah dengan riba. Biar barang riba. Kalau dia beda ilah, gak usah bahas. Bahas ini adalah apa? Kalau dia satu ilah. Misalnya, antara beras dengan garam. Perhatikan ya. Dia akan dibahas berkaitan dengan riba jual beli ketika dua barang ini sama ilahnya. Beras ilahnya karena bahan makanan pokok. Garam juga merupakan bahan maka makanan pokok. Berarti dia satu apa? Satu ilah. Iya. Nah sekarang setelah kita tahu dia satu ilah, tinggal dua kemungkinan. Mungkin dia sejenis, mungkin dia beda jenis. Kalau dia sejenis, Berarti berapa syarat tadi? Dua syarat. Kalau dia beda jenis, satu syarat. Satu syarat. Sekarang antara beras dengan garam. Antara beras dengan garam. Berarti dia beda jenis. Kalau antum bilang sama jenis dan antum mengatakan garam sama dengan beras, atau mengatakan beras sama dengan garam, maka anda tidak bisa membedakan yang mana garam, yang mana beras. Berarti, mungkin anda orang Jeneponto, atau mungkin anda orang Sidrap. Pokoknya melihat yang putih garam. Kalau di Jeneponto, iya. Kalau di Sidrap melihat yang kayak gitu ya, apa? Beras. Jadi beda ya. Beda antara garam dengan beras. Nah, berarti kalau beda berapa syarat? Satu syarat. Harus apa? Jadi boleh enggak? Boleh enggak saya menyicil beras? Boleh. Tapi saya cicil dengan garam. Saya bayar pakai garam. Diangsur garamnya. Kenapa enggak boleh? Karena dia beda. Pokoknya enggak usah beda. Beda ilah. Pokoknya beda jenis, maksudnya satu. Nah, berarti kalau dia beda jenis, berapa syarat? Jadi kalau ada pertanyaan, apa boleh enggak menyicil apa menyicil beras dengan garam? Saya bayar pakai garam yang diansur. Enggak boleh ya, karena beda jenis. Karena kalau beda jenis, satu syarat. Harus, berarti kalau mau tukar beras dengan garam, harus apa? Cash. Barter langsung. Cash ya? Iya. Jadi sekarang pembahasan kita masih menyebutkan contoh-contoh. Ini kita perbanyak contoh ya. Pembahasan kita masih contoh pada riba ad-duyun, riba utang. Ini karena ringan saya anggap. Kalau riba utang, ini riba yang kedua ya. Jadi sebab adanya riba, sebab lahirnya riba itu dua. Pada jual beli, pada utang, piutang. Kalau pada utang jelas. Kemungkinan riba pada utang yang pertama adalah adanya kelebihan. Ini garis besar pada riba utang. Adanya kelebihan. Misalnya kalau 100 jadi 120, yang 20 ribu itu namanya utang. Kalau 1 juta menjadi 2 juta, yang 2 juta itu namanya apa? Riba, gitu ya. Nah, proses dia menjadi riba itu dua sebab, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu riba yang dibuat di awal akad. Riba yang dibuat di awal akad. Misalnya kita berikan pinjaman 1 juta. Kemudian kita bikin sepakatan nanti kalau bulan depan itu kembali 1.200.000, gitu ya. Maka itu namanya riba yang dibuat di awal akad. Yang kedua yaitu riba yang dibuat karena keterlambatan membayar utang. Misalnya mengatakan ya sudah sampai bulan depan lagi, tapi karena ini sudah saya beri waktu, tolong mengerti, beri tambahan. Berarti adanya tambahan karena adanya tambahan waktu. Maka itulah apa? Riba. Jadi dalam masalah utang piutang, pokoknya rumusnya dalam masalah utang piutang tidak boleh mengambil keuntungan. Paham? Ketika mengambil keuntungan dari utang, maka itu namanya riba. Kenapa kita katakan demikian? Bahwa keuntungan dari pinjaman bukan hanya uang, tapi mungkin jasa, mungkin yang lain. Yang jelas ketika mengambil keuntungan dari utang itu adalah riba. Misalnya, nih saya kasih 1 juta, tapi sering-sering ke rumah, cabut rumput. cabut rumput. Saya enggak minta dilebihkan ya. Tapi tolong datang ke rumah, itu plafon rusak ya. Kamu kan tukang kayu. Ini ada kayu. Ya, bahan ada, kamu pasang ya. Ingat, enggak dibayar. Nah, berarti dia mendapatkan keuntungan jasa. Jadi kalau pinjaman diambil keuntungan, keuntungan apa saja itu hukumnya apa? Riba. Iya. Misalnya dia naik mobil, yang meminjam uang naik mobil. Kebetulan berpapasan dengan pemberi pinjaman. Iya, pemberi pinjaman. Katakan, sini naik sama-sama. Iya kan? Berarti yang memberikan pinjaman mendapatkan keuntungan naik di mobil yang memberikan yang menerima apa pinjaman itu riba karena mendapatkan keuntungan bisa naik mobilnya walaupun dipanggil. Jadi agama itu melarang dengan keras memanfaatkan orang susah, karena orang ketika meminjam itu berarti dia susah. Nah, orang yang susah itu dalam agama itu dibantu, bukan dimanfaatkan untuk mendapatkan agama mencegah. Karena yang namanya orang susah, apapun dijual. Karena dia kepepet. Agama tidak demikian. Agama menjaga, jangan sampai seorang memanfaatkan kesusahan. Jadi kalau mau cari untung, jangan pakai pinjaman. Pakai sewa-menyewa, iya kan? Pakai misalnya jual beli, pakai misalnya bagi hasil. Kalau masuk di ranah pinjam meminjam, jangan mengharapkan keuntungan, tapi mengharapkan pahala. Pahalanya besar memberikan pinjaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih." Allah senantiasa menolong hamba selama hamba juga suka menolong sesamanya. Memberikan pinjaman termasuk pertolongan besar. Seorang memberikan pinjaman dua kali, sama dia bersedekah sekali. Padahal uangnya kembali kan? Kembali. Jadi ketika dia memberikan pinjaman, pertama 1 juta, kedua 2 juta, kedua 1 juta, berarti sudah 2 juta. Maka sama dia telah bersedekah 1 juta. Padahal uangnya kembali, dikembalikan itu uangnya. Baik, jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan keuntungan dunia bukan cara bukan dengan cara memberikan utang. Ketika mencari penghasilan dari memberikan pinjaman, maka itu namanya apa? Riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang diambil manfaat di belakangnya adalah riba. Tips sekarang, setelah kita mengetahui tentang riba pada utang, semua utang ketika diambil keuntungan, maka itu namanya riba. Tapi kita sebutkan bentuk-bentuk riba pada utang piutang. Yang pertama, bunga bank. Sudah kita bahas ini ya, bunga bank. Itu jelas riba. Iya, entah kita menyimpan uang, diberikan bunga, atau kita meminjam uang, diberikan juga, kita memberi bunga. Iya. Artinya ada bunga yang disepakati. Entah kita memberi, ya menabung, kita dijanjikan bunga. Iya. Atau kita meminjam, juga kita harus bayar bunga. Nah, yang dibilang dengan bunga ini, yang namanya bunga bank, namanya bagus. Tapi nama yang bagus, belum tentu hakikatnya bagus. Ingat ya, jangan tertipu dengan nama yang bagus, sehingga meyakini hakikatnya bagus. Contoh bunga, bunga itu lambang keindahan. Tapi ternyata hakikatnya dia lebih parah dari 63 pelacur. Iya, itu lebih minimalnya. Disebutkan di hadits lain, minimalnya seperti berzina dengan ibu kandung. Itu minimalnya. riba yang paling sederhana. Iya. Tawarkan bunga, maksudnya tawarkan berzina dengan ibu. Kan kalau dibahasakan begitu kan ngeri. Tapi kalau bunganya sekian persen, bunganya sekian persen, jadi orang tertipu. Karena namanya bunga, yang namanya bunga itu luar biasa. Tapi kalau bilang zina sekian persen, itu enggak ada yang apa namanya. Makanya sekarang ini terus terang ya, apa namanya, istilah-istilah itu mempengaruhi, mempengaruhi barang dalam hal apa namanya, pandangan orang ataupun pemasaran. Iya. Baik. Sekarang yang kedua, menerima hadiah dari bank. Iya. Maksudnya kita sebagai pemilik rekening tabungan kemudian diberikan hadiah. Mungkin setelah diundi ya, artinya hadiah yang bergilir dan didapat dengan cara undian. Dari sisi mana ribanya? Kita sebagai pemilik rekening tabungan itu kan orang yang memberikan pinjaman kepada apa? Orang yang memberikan pinjaman kepada bank. Nanti keuntungan yang kita dapatkan, apa rumusnya tadi? Semua pinjaman yang diambil manfaat namanya apa? Kita dapat dua manfaat ketika kita sebagai pemilik tabungan. Yang pertama apa? Kita mendapatkan bunga dari bank, iya kan? Yang kedua, kita mendapatkan hadiah. Itu bukan keuntungan? Keuntungan. Iya. Seandainya enggak ada kaitan, kita enggak tidak memberikan pinjaman, kita dapat hadiah, itu kan enggak ada masalah kan? Tapi kita memberikan pinjaman, apapun yang kita dapatkan, mau dibilang hadiah, mau dibilang apa namanya bonus, mau dibilang apa, kalau kita memberikan pinjaman yang namanya keuntungan, itu apa? Riba. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, memanfaatkan barang gadai. Kita memberikan pinjaman, dijaminkan sawah, kita pakai sawahnya. Iya kan? Kita pakai sawahnya. Nah, berarti keuntungan kita apa? Mendapatkan keuntungan dari sawah itu. Dan itu kan keuntungan yang jelas. Kita kasih 1 juta atau kita kasih 100 juta, kita diberikan pinjam, dijaminkan sawah misalnya 1 hektar. Oh, lumayan. Bisa diolah. Nah, keuntungan dari sawah itu adalah riba. Demikian pula misalnya gadai emas. Iya, pada gadai emas itu banyak ribanya. Pertama, dia ada riba. Di situ ada menggabungkan dua akad. Karena ketika menggadaikan emas, di sana ada biaya. Entah biaya keamanan atau biaya penitipan. Ini semuanya adalah sesuatu yang terlarang karena menggabungkan pinjaman dengan jual beli. Iya. Baik, nanti panjang pembahasan ya. Kita singkat saja. Kemudian yang kelima yaitu jual beli kredit. Di antara riba pada jual beli kredit yaitu mengkreditkan apa? Emas dan perak, ya, emas dan perak. Kenapa? Emas dan perak dia satu illah dengan apa? Dengan uang, iya kan? Dia satu illah dengan uang. Berarti uang ditukar dengan emas, uang ditukar dengan perak. Apa syaratnya? Syaratnya berapa? Uang ditukar dengan emas, uang ditukar dengan perak. Apa syaratnya? Ya, karena dia satu apa? Satu illah, sama-sama alat tukar, tapi dia beda. Berarti syaratnya yaitu harus Nah, ketika tidak cash itulah riba. Iya, riba namanya riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Iya. Kemudian yang ke juga terjadi pada ada riba pada jual beli kredit, yaitu denda, iya kan? Artinya dia menjadi riba nasi'ah karena adanya keterlambatan, adanya penambahan waktu, berarti disertai dengan penambahan yang disebut dengan denda. Iya, denda keterlambatan. Itu juga riba. Kemudian yang keenam, riba pada bitaqatu al-i'timan. Riba pada kartu kredit. Iya. Kartu kredit, kredit card. Kenapa bisa riba? Karena ternyata pemegang kartu ini dia merupakan diberikan pinjaman oleh siapa? Oleh bank. Nanti jatuh tempo dia akan membayar berapa? Sama atau lebih? Jelas lebih. Apa untungnya kartu kredit kalau misalnya dikasih pinjaman bayar sama dengan yang diberikan? Ya enggak ada yang bikin kartu kredit. Iya. Kemudian yang ketujuh yaitu saham tafdili. Saham tafdili atau saham istimewa. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Saya enggak tahu baca ini. Preferred, apa itu? Preferred stock. Itu istilahnya ya. Yang jelas saham, saham tafdili. Artinya sudah kita bahas saham saham tafdili tidak seperti saham biasanya. Kalau yang berlaku pada saham adalah apa? Adalah sistem bagi hasil. Untung sama-sama, rugi sama-sama. Dan itu hukumnya boleh. Itu namanya mudharabah. Itu hukumnya mudharabah, bagi hasil. Tinggal dilihat dia bergerak di bidang apa. Kalau dia bergerak di bidang yang haram, berarti apa? Haram. Misalnya dia membeli saham di perusahaan minuman keras, iya kan? Minuman keras. Maka itu adalah apa? Dia artinya kalau dikatakan riba tidak, karena dia bagi hasil, tapi dia ada dosa. Dosanya apa? Tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Taib. Tapi kalau dia tidak bersyarikat, tapi dia misalnya membuat warung makan. Terus di warung makan itu yang makan karyawan bank. Yang makan memang dia bikin warung makan di depan bank misalnya atau di samping bank. Yang makan jelas karyawan bank. Kalau dilihat ini kelihatannya berarti dia membantu apa? Dia membantu karyawan bank bisa hidup. Apa hukumnya? Ini perhatikan kedetailan. Ini diantara pentingnya melihat sesuatu dengan lengkap. Pembahasan kita dalam masalah mudharabah bagi hasil, artinya kita bersyirikat, iya kan? Artinya kita bersyirikat di usaha yang haram. Haram. Kalau kita tidak masuk dalam perserikatan itu, hukumnya apa? Hukumnya boleh, bal halal. Jadi antara bank dengan warung makan yang kita buat ada hubungan apa? Enggak ada hubungan. Jadi kita bikin warung makan di warung soto di Nusantara sana. Apa kita turut-turut berdosa? Hasilnya tidak halal. Jawabannya enggak ada hubungan. Dia mau bikin apa? Dia enggak ada hubungan dengan kita. Baik. Apa contohnya kemarin tersebutkan dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam muamalah dengan orang Yahudi. Beliau beli gandum dengan menjamin beli gandum secara tidak tunai dengan menjaminkan baju besi, padahal orang Yahudi muamalah dengan riba. Bahkan asalnya riba itu dari siapa? Dari Yahudi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam muamalah. Kenapa boleh? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut bersyarikat dalam usaha orang Yahudi. Tapi Nabi antara Yahudi dengan Nabi artinya ada muamalah, tapi tidak bersyarikat dalam suatu usaha. Iya. Baik. Adapun saham tafdili, kenapa dikatakan dia menjadi riba? Karena saham istimewa ini diantara keistimewaan yang diberikan kepadanya adalah dia dijamin untung, tidak akan rugi. Maka ketika dijamin, maka pemberian dana tadi yang asalnya sebagai modal bagi hasil sebagai saham berubah menjadi pinjaman. Kenapa bisa berubah menjadi pinjaman? Karena ada jaminan. Itu rumus ya. Ketika suatu modal kemudian dijamin tidak rugi, itu bukan pinjaman, itu bukan bagi hasil namanya. Karena kalau dibilang bagi hasil, itu mungkin untung, mungkin apa? Mungkin rugi. Tapi kalau dijamin untung baru namanya bagi hasil. Ini namanya apa namanya? Penipuan. Ya ingat ya, pokoknya yang namanya bagi hasil, untung sama-sama, rugi sama-sama. Tapi kalau dinamakan bagi hasil, pemberi modal pasti untung, kita sebagai pelaksana mungkin untung, mungkin rugi, itu namanya kita pinjam uang dari dia. Iya kan? Makanya sekarang di bank-bank syariah itu dikatakan bagi hasil, tapi pihak bank tidak pernah rugi. Katanya bagi hasil maksudnya kita mudharabah, kerjasama. Yang namanya kerjasama, kalau kita untung kita bagi sama-sama, kalau kita rugi ya kita rugi sama-sama. Tapi kalau dibilang mudharabah, baru salah satu pihak tidak rugi, yaitu pihak pemberi pinjaman, maka itu pihak pemberi modal itu namanya memberikan pinjaman. Adapun saham yang tidak tafdili, yang tidak istimewa, itu hukumnya boleh dengan catatan dia apa namanya bergerak di bidang yang halal, ya, seperti bergerak di bidang industri, ya kan, atau seperti pertanian, ya, perikanan atau pertambangan. Ah, dia beli saham di situ, itu nggak ada masalah. Artinya dasarnya halal karena dia bagi hasil. Iya. Kemudian yang ke-8 diantara contoh pada riba duyun yaitu obligasi. Sudah kita bahas ini ya, obligasi apa itu? Ya, garis besarnya dia apa? Surat utang. Hanya obligasi ini dia surat utang jangka panjang. Iya. Jangka panjang artinya surat utang jangka panjang, karena surat utang itu banyak. Ada surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya kan? Ada surat utang yang dikeluarkan oleh swasta. Ada surat utang jangka pendek. Ada surat utang jangka menengah. Ada surat utang jangka panjang. Yang namanya utang apa rumusnya? Ah, yang namanya utang mau dibilang jangka pendek, mau dibilang jangka panjang, mau dibilang jangka menengah, mau dibilang jangka paling panjang, atau mau dibilang tanpa berjangka, yang jelas kalau dia pinjaman, ketika diambil keuntungan itu namanya apa? Riba. Ingat, Allah melarang memanfaatkan, ya, menjadi mencari usaha penghasilan dengan cara memberikan pinjaman. Iya. Tapi muncul pertanyaan, bagaimana kalau saya pinjamkan mobil, tapi kamu kembalikan, kamu bayar 100 ya, satu hari. Itu bukan meminjam namanya. Hah? Menyewa. Yang dimaksud meminjam di sini apa? Dia adalah kategori barang ribawi. Dia kategori barang ribawi. Artinya kalau dia sejenis, maka dia harus sama dan cash. Kembali ke pembahasan yang telah kita bahas. Baik. Jadi yang ke-8 namanya obligasi. Iya. Obligasi ini bahasa Inggrisnya apa ya? Hah? Apa? Hah? Gak ada yang tahu? Apa? Nah, istilah seperti itu. Apa ya? Nah. Baik. Kemudian yang ke-9, pembahasan kita tentang yang disebut dengan sun, bukan sun makanan bayi ya, tapi sun itu kan dari surat utang negara. Ada juga istilah surat surat perbendaharaan negara, itu lain juga. Iya, dalam istilah Arabnya udhunatu al-khazana, udhunatul khazana. Baik. Tapi pembahasan itu insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Iya. Kita bahas pada malam hari ini, ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.